Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Selamat sore sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja di frekuensi AM 1467 kHz dan para pendengar di siaran streaming www.radiomuslim.com. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di kesempatan sore hari ini di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Di program acara Tausiah Islam, kajian setiap sore di Radio Muslim Jogja. Dan di hari Ahad sore ini, insya Allah akan kita simak dan ikuti kembali kajian remaja bersama Ustadz Ristian Ragil. Insya Allah melanjutkan pembahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Dan pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan sore hari ini, insya Allah pembahasan dengan judul Menyayangi Anak. Dan seperti biasa juga, Sobat Muslim dan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama di kesempatan sore hari ini melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 08232727 5333, 08232727 5333. Dan alhamdulillah kita telah dibersamai di studio Radio Muslim Jogja bersama Ustadz Ristian Ragil. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan Ustadz kesempatannya sore hari ini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Gimana Mas Izin, lama gak ketemu Mas? Ya, alhamdulillah bisa bertemu lagi Ustadz. Ya. Alhamdulillah diizin baik Ustadz. Ya. Alhamdulillah Sobat Muslim, kita telah dibersamai oleh Ustadz Ristian Ragil. Mari kita persiapkan diri untuk menyimak dan mendengarkan faedah dan ilmu yang akan beliau sampaikan. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan kepada Ustadz. Kami persilahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali di sore hari yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-Hadis Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Insyaallah taala kita lanjutkan di bab baru ya. Kalau kemarin kita bahas mengenai silaturahim ya. Insyaallah kita lanjutkan di bab yang baru di halaman ke 82. Ya, 82 rahmatul ayal atau menyayangi anak ya. Kalau ayal itu maksudnya anak atau bisa berarti keluarga ya. Maknanya bisa anak atau bisa keluarga. Namun dalam konteks yang kita bicarakan adalah merahmati atau menyayangi anak. Syekh Abdul Razak mengatakan innal islama dinur rahmah. Sesungguhnya agama Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang ya. Dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga adalah nabiyur rahmah. Nabi yang membawa ajaran kasih sayang, nabi yang penyayang. Allah taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam berarti seluruh manusia, hewan, jin, tumbuhan dan sebagainya, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah ya, melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Sahih Muslim dikatakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Muhammadun, akulah Muhammad." Ya, ini menyebutkan beberapa nama nabi, nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ana Muhammad, akulah Muhammad. Wa Ahmadu, dan aku juga namanya Ahmad, ya. Wal Muqaffi, aku juga disebut sebagai Al Muqaffi, yaitu nabi yang melanjutkan syariat nabi sebelumnya, ya. Wal Hasyiru, dan aku adalah Al Hasyir, yang mana manusia dikumpulkan kepadaku. Wan Nabiyyu Taubah, dan aku adalah nabi ya yang ya mengajarkan taubat, yang orang-orang bertaubat melalui tanganku. Wan Nabiyyu Rahmah, dan aku nabi yang membawa kasih sayang. Dan dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang penyayang, orang-orang yang penyayang, maka mereka disayangi oleh ar-rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Oleh karena itu, sayangilah yang ada di bumi. Niscaya yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menyayangi kalian. Ya, ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit, ya. Karena kalau kita menyayangi sesama kita, menyayangi apa yang di bumi, maka yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Dan dalam sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya yang ya Allah rahmati, yang Allah sayangi di antara hamba-hambanya adalah mereka yang penyayang. Ya. Innama berarti menunjukkan pembatasan. Yang Allah rahmati, yang Allah berikan kasih sayangnya adalah mereka, hanyalah mereka yang punya sifat penyayang. Dan dalam hadis lain dikatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarhamu la yurhamu." Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ya. Dan rahmat Islam, ya, rahmatun ammah. Rahmat Islam itu berlaku secara umum, ya, secara menyeluruh, syamilatun lil alamin, mencakup seluruh alam. Tadi sudah saya katakan, mencakup tidak hanya manusia, tapi juga jin, hewan, dan yang lainnya. Wa hadithuna an nawain muhimmin 'adzimin fi babir rahmah. Dan pembicaraan kita ini akan membahas mengenai hal yang sangat penting, ya, dalam bab rahmat atau dalam bab kasih sayang, yaitu ala wa huwa rahmatul walid liwaladihi, yaitu kasih sayang seorang ayah atau seorang ibu atau seorang orang tua kepada anaknya. Fa innaha asasul ubuwah wa asluha. Karena dia merupakan pondasi dari hubungan antara bapak dengan anaknya. Ya, wa murtakazut tarbiyah wa qa'idatuha, dan merupakan poros atau inti dari pendidikan dalam keluarga, dan merupakan rukun-rukunnya atau pondasi-pondasinya. Ya. Maka ketika didapati rahmat dalam hati-hati para bapak dan para ibu, ya, halatil khairat, maka akan muncul kebaikan-kebaikan, ya, dan akan juga diikuti dengan keberkahan, ya, dan juga akan, ya, terwujud maslahat atau kebaikan-kebaikan yang besar dan manfaat-manfaat yang agung, ya, dan juga kebaikan serta, ya, pemenuhan hak-hak manusia, kemudian perbuatan baik dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rahmat itu atau kasih sayang itu ada pada hati bapak-bapak, pada hati para ibu, ya, maka itu akan memberikan, ya, kebaikan yang sangat banyak dalam keluarga tersebut, ya, dan bahkan akan memberikan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in nuzi'atir rahmatu min qalbil walid. Kalau rasa sayang itu dicabut, kasih sayang itu dicabut dari hati seorang bapak atau seorang orang tua, maka akan timbul, ya, asyqa, akan timbul kesengsaraan, ya. Dan akan juga timbul ketidaknyamanan, ya. Wa tafarruqul abna, dan akan terjadi perpecahan di antara anak-anak. Wa kathurati syiddah wal la'wa, ya. Dan akan semakin banyak terjadi, ya, kekerasan, hal yang keras, ya, dan juga akan terjadi banyak hal yang tidak menyenangkan. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin." Tidaklah rasa kasih sayang itu dicabut kecuali dari orang yang sengsara. Orang yang enggak punya rasa sayang, yang dia minim, miskin kasih sayang, maka dia adalah orang yang menderita, orang yang sangat menderita, orang yang sengsara, ya. Dan ini, ya, terdapat suatu isyarat, ya, bahwasanya dicabutnya rasa sayang, kasih sayang itu akan menimbulkan kesengsaraan dalam hati, ya. Dan juga, ya, dia akan menjadi sebab kesengsaraan itu timbul dalam hati, Maka di antara ya oleh sebab itu ya kasih sayang itu di antara bab yang sangat besar, di antara sebab yang besar dalam perkara takdib. Apa itu takdib? Takdib itu artinya mendidik dengan adab, ya, mendidik. Wa tarbiyah, dan ya memberikan pelajaran bagi para anak-anak, ya. Antuqam ala rahmati, yaitu hendaknya ya pendidikan dan pengajaran kepada anak itu dibangun di atas rahmat, di atas dibangun di atas kasih sayang, ya. Wa ra'fah bihim, dan apa namanya? Belas asih kepada mereka. Wa tawaddud wa talattuf, dan apa, rasa sayang, rasa cinta kepada mereka, dan kelemah lembutan kepada mereka, dan berbuat baik kepada mereka, ya. Karena ya semua itu merupakan ya pendukung yang sangat agung, dan merupakan aslun matin, merupakan pokok yang sangat kokoh, labudda minhu fi hadzal bab, yang mau tidak mau harus ada dalam pendidikan dan pengajaran kepada anak. Jadi dilandasi dengan rasa sayang. Ya, ketika kita ingin mendidik anak, ya, ingin mengajari anak, maka landasan yang penting, yang paling penting, ya, untuk melakukan semua itu adalah rasa sayang. Ya, bukan karena misalnya kita ingin anak kita nggak boleh kalah dengan anaknya tetangga. Nah, ini landasan yang tidak tepat. Ya. Kita betul-betul ingin anak kita menjadi anak yang baik. Kita sayang dengan anak kita, maka itulah yang menjadi landasan, bukan karena yang lain. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Arab Badui itu kan beda dengan Arab kota. Ya, Arab Badui itu ya orang desa lah, orang udik, yang dia punya kebiasaan yang berbeda dari orang kota. Faqala, Arab ini mengatakan, "Tuqabbilu nasibyan?" Apakah engkau mencium anak-anak? Ya, dia bertanya kepada Nabi, "Apakah kau mencium anak-anak?" "Fama tuqabbiluhum? Fama nuqabbiluhum?" Adapun kami tidak mencium anak-anak. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah?" Maka kata Nabi, "Apa yang bisa aku lakukan ketika Allah sudah mencabut rasa kasih sayang dalam hatimu?" Ya. Jadi Nabi menganggap orang ini enggak punya rasa kasih sayang. Ya. Karena dia tidak punya kebiasaan mencium anak kecil, ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Annal ya Aqra ibnal Habis absara Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan." Suatu ketika Al-Aqra bin Habis, ya, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan, cucu beliau, ya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Faqala innali asharatan minal walad ma qabbaltu wahidan minhum. Kata Aqra, ya, aku punya 10 anak dan aku belum pernah mencium satupun di antara mereka. Punya 10, enggak ada yang dicium. Faqala Rasulullah, maka Nabi mengatakan, "Innahu man la yarham la yurham." Kata Nabi, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ya. Maka di sini, ya, "Inna qablata sibyan, ya, wa mu'anasatahum dhamman wa hamalan wa muda'abatan dakhilatun fi jumlatir rahmah." Bahwasanya mencium anak-anak, mencium sibyan itu berarti anak-anak, ya. Mencium anak-anak membuat mereka senang, ya, baik dengan pelukan, dengan gendongan, atau dengan bercanda, maka dakhilatun fi jumlatir rahmah. Maka dia termasuk di antara bentuk kasih sayang, ya, kepada anak yang Allah Ta'ala jadikan dalam hati-hati para orang-orang atau orang tua kepada anak-anak. Ya. Fayana'un minar rahmah. Dan dia merupakan bagian dari kasih sayang kepada mereka, dan bentuk kelembutan kepada mereka, ya. Dan juga merupakan bentuk idkholus surur. Itu merupakan bentuk memasukkan kebahagiaan kepada hati-hati anak-anak. Ya, falaha sya'nun wa makanah. Maka, mencium anak itu punya kedudukan yang penting dalam ya kasih sayang terhadap anak. Ya. Jadi ini menunjukkan di sini dikatakan bahwasanya ketika dia enggak mencium satu pun di antara putra yang 10 itu, kata Nabi, yang enggak menyayangi dia tidak akan disayang. Berarti ada kaitan erat antara mencium anak dengan kasih sayang. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala Abi Saifin al-Qain." Suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat Abu Saif al-Qain. Abu Saif ini adalah orang yang dititipi Nabi untuk mengasuh Ibrahim. Ibrahim putra beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam, dan dia adalah dhi'r. Dhi'r itu pengasuh yang sampai menyusui seorang anak itu namanya dhi'r, dan dia adalah pengasuh dari Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim fa qabbalahu wa syammahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim, kemudian Nabi peluk Ibrahim dan Nabi menciuminya. Ya, di kalau bayi itu dibau-bauin lah ya, dicium-ciumi ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Wa anil Barra, dan diriwayatkan dari Al Barra, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an Al Hasan ibn Aliin ala atiqihi." Ya. Suatu ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Al Hasan bin Ali, Al-Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan ala atiqihi, di atas pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, sungguhnya aku mencintai Al-Hasan, ya. Mencintai cucuku ini, fa ahibbahu, maka ya Allah cintailah dia." Ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'ayal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Anas mengatakan, "Aku belum pernah menjumpai seorang pun yang lebih penyayang terhadap anak melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, Anas menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selama dalam waktu yang sangat lama, dan beliau belum pernah menemukan ada yang lebih penyayang kepada anak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Ibrahimu mustardi'an lahu fi awalil Madinah. Beliau menceritakan bahwasanya Ibrahim anak beliau itu dititipkan untuk disusukan, dipersusukan di pinggiran kota Madinah, di awali Madinah, di sekitar kota Madinah. Fa kana yanṭaliqu wa nahnu ma'ahu wa fayadkhulul baita wa innahu layudakhon. Ya, dan kami pergi ke sana dan kami dapati di rumahnya itu penuh dengan asap. Ya, wa kana dhi'ruhu qainan. Dan perlu diketahui bahwasanya dhi'r atau pengasuhnya itu adalah seorang pandai besi. Jadi Abu Saif tadi, Al-Qain tadi adalah orang yang pekerjaannya adalah sebagai pandai besi. Jadi rumahnya itu penuh dengan asap. Ya. Fa ya'khudhuhu fayuqabbiluhu, maka Nabi mengambil Ibrahim dan menciuminya, tsumma yarji', kemudian beliau kembali. Ya, jadi datang hanya untuk ya menengok anaknya, menciuminya dan kembali lagi. Qala Amr, kemudian Amr mengatakan, falamma tuwfiya Ibrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Ibrahima ibni, sungguhnya Ibrahim ini adalah anakku. Wa innahu mata fi thadyi, sungguhnya ia meninggal dalam susuan, ya, sedang disusui meninggal. Wa innalahu la dhi'raini tukammilani radha'ahu fil jannah. Ya, dan sungguh dia akan disediakan ya dua orang yang akan menyusuinya, akan menyempurnakan susuannya nanti di surga. Ya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dhi'r maksudnya adalah murdhi' atau orang yang menyusui. Ya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, huma raihata raihan raihanataya minat dunia. Ya. Ai al-Hasan wal-Husain radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huma, mereka berdua adalah raihan. Ya, raihanah. Raihanah itu berarti, raihan itu adalah istilah untuk tumbuhan yang baunya wangi, itu raihan. Nah, artinya kalau diungkapkan dalam konteks anak itu berarti kesayangan, ya, suka untuk diciumi. Nah, itu kesayangan. Maka keduanya merupakan kesayanganku di dunia ini. Ya. Maksudnya siapa? Al-Hasan dan Al-Husain, cucu-cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali kepada hadis yang tadi tentang seorang Arab Badui yang mana dia mengatakan tuqabbiluna sibyan, apakah engkau menciumi anak kecil, fama nuqabbiluhum, adapun kami tidak menciumi anak kecil, ya. Dan orang Arab ini mengatakan hal demikian karena dia heran, ya, dengan apa yang dia lihat, ya, di mana orang-orang di kota Madinah itu mereka menciumi anak-anak mereka, ya. Beda dengan dia yang mana dia tidak punya kebiasaan demikian, ya. Maka kemudian dia bertanya soal seperti ini, ya, dan ini sesuai dengan pemahamannya, ya, bahwasanya itu perkara yang mengherankan baginya, yang tidak dia lakukan, tidak biasa dia lakukan, ya. Tsumma akhbara an nafsihi wa an dzawihi, dan dia kemudian mengabarkan kondisi dia dan kondisi anak-anaknya. Dia mengatakan kami tidak menciumi mereka, ya. Bahwasanya maksudnya kami tidak terbiasa untuk mencium anak-anak kami. Yaf'aluna dzalika anafatan. Ya, mereka enggak mau mencium anak-anaknya itu karena gengsi. Karena rasa istilahnya punya gengsi lah, punya rasa pride gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya pride, punya rasa gengsi. Ka'annahum yarawna anna taqbila sibyan la yaliqu bimaqamihim. Seolah-olah mereka menganggap bahwasanya mencium anak kecil itu tidaklah layak, ya, kalau tidaklah layak mereka lakukan karena memandang kepada kedudukan mereka sendiri. Ya, mungkin mereka merasa bahwa yang seperti itu tuh terlalu cemen misalnya, ya. Kok sama anak kecil menciumi, ya, gitu ya. Sehingga mereka tidak melakukan hal tersebut, ya. Dan bahwasanya mereka memandang hal tersebut adalah bisa merendahkan kedudukan mereka. Ya, ini latar belakang kenapa orang Arab Badui mereka tidak menciumi anak mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, au amliku an naza'allahu min qalbika ar-rahmah. Maka apa yang bisa kulakukan, ya, jika Allah telah mencabut kasih sayang dalam hatimu. Ya, maksudnya adalah, ya, aku tidak bisa mencegahmu untuk kemudian enggak mau mencium anakmu, ya. Karena itu Allah telah menjadikan, ya, rasa kasih sayang itu tercabut dalam dadamu, ya. Maka enggak mampu lagi untuk bisa mengatakan apa-apa, ya. Dan al-amrulillah, dan semuanya kembali kepada Allah, min qablu wa min ba'du. Semuanya kembali kepada Allah sebelumnya dan sesudahnya. Artinya, ya, itu kembali kepada Allah dan saya tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Itu karena betul-betul dari hati, ya, bukan soal yang lain, ya, dia soal hati. Makanya yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fihi bayanun, dari sini ada penjelasan mengenai, ya, kejamnya hal tersebut, ya, mengenai jeleknya hal tersebut yang Nabi kabarkan, ya, yang dikabarkan oleh orang ini tentang dirinya dan tentang kaumnya atau orang-orang Arab Badui yang lain, ya, bahwasanya hal tersebut adalah menafikan rasa sayang, kasih sayang yang seharusnya ada dalam hati-hati seseorang kepada anak-anak, ya, kepada yang lebih muda, ya. Wa fihi tanbih, dan di sini ada peringatan tentang irtibat, tentang adanya kaitan bainal batin wa zahir. Ada kaitan antara batin dengan lahir atau lahir dengan batin. Ada keterikatan, ada hubungan antara lahir dengan batin, ya. Sedangkan, ya, kita tahu bahwa rahmat itu adalah yaitu antara rahmat dengan ciuman, ya. Ketika dia mengatakan fama nuqabbiluhum, kami tidak menciumi mereka, maka ini adalah perbuatan lahiriah, ya, dari perbuatan mereka. Dan ini ternyata menunjukkan, ya, ketiadaan rasa rahmat dari batin mereka, ya. Jadi Nabi mengatakan rahmat telah dicabut dari hati mereka, ya. Maka al-qublah atau ciuman kepada anak itu nabi'ah anir rahmah lahu, ya, itu merupakan muncul dari adanya rasa sayang dari dirinya, ya, allati fil qalbi, dari hatinya, ya. Wa man kana yasifu nafsahu bi annahu la yuqabbil sibyanahu anafatan fa hadha dalilun ala anna ar-rahmah manzu'atun min qalbihi, ya. Kalau dia mensifati dirinya tidak pernah menciumi anak-anaknya anafatan karena gengsi, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya rasa sayang itu telah dicabut dari hatinya, ya. Li'anna halaw wujidat fi qalbihi wujidat atharuha, karena kalau ada rasa rahmat, ada rasa sayang dalam hatinya, maka niscaya akan ada bekasnya, akan ada tampak dalam lahiriahnya, ya, ada athar, ada jejaknya dalam perilakunya, ya. Dan hadis ini, ya, terdapat isyarat dari apa yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan alla wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam jasad kita itu ada segumpal daging, ya, idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau daging tersebut bagus maka seluruh jasad akan bagus, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau itu jelek, itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwasanya itu adalah jantung. Jantung maksudnya adalah hati kita, ya, yang menjadi sumber segala perbuatan kita adalah jantung kita atau hati kita, ya. Jadi batin kita ketika dia baik dengan adanya rasa sayang, ya, wasyafaqah, dan rasa lembut, kelembutan, ya, maka ketika itu ada dalam hati maka akan terwujud dalam perbuatan, ya. Wa min hadhil athar, dan di antara bekasnya adalah taqbilul mar'i li sibyanihi, yaitu di antara bekas yang ada yang pasti akan tampak dalam perbuatan lahiriah adalah karena adanya kasih sayang adalah taqbil, adanya penciuman, ciuman seorang kepada anak-anaknya, ya. Jadi itu jelas ada kaitan antara rahmat atau kasih sayang dalam hati dengan mencium anak, ya. Dan di antara hal yang serupa adalah kisah, ya, Al-Aqra bin Habis yang tadi kita bacakan, ya, ketika dia melihat Nabi SAW mencium Al-Hasan, ya, maka beliau berkomentar, inna li asyaratan minal walad ma qabbaltu wahidan minhum, aku punya 10 anak yang tidak ada satupun yang kuciumi di antara mereka. Maka Nabi mengatakan innahu man la yarham la yurham. Nabi mengatakan siapa yang tidak merahmati, tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi, ya. Yaitu jika di hatinya tidak ada rasa sayang, maka fal jazaa'u min jinsil amal, maka balasan akan sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini kaidah yang penting, ya. Kalau kita sayang kepada yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada kita. Ketika kita sayang kepada anak, anak juga akan sayang kepada kita. Ya, jadi semua itu balasan sesuai dengan amalannya. Fanata amal, maka untuk direnungkan, ya, dalam masalah ini, ya, yang menunjukkan kepada besarnya kedudukan rasa sayang dalam pendidikan dan pengajaran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin minallah lintalahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan karena rahmat Allah kepadamu, engkau bisa berlaku lembut kepada mereka. Ya, jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya sikap lembut kepada orang lain itu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmatnya. Ya, karena rahmat Allah engkau bisa berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta fadhdan ghalidzal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu bersikap keras, ya, bersikap kasar dan keras hati, maka tentu mereka akan menjauh darimu. Ya. Jadi ini juga menjadi dalil bahwasanya sikap keras, sikap keras hati itu berarti menunjukkan ya tidak adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang akan menjauh dari kita, ya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana lakum mithlul walidi liwaladih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ya di hadapan kalian itu sebagaimana seorang bapak kepada anaknya, yaitu kepada kita, kepada umatnya, ya. Ai annal asla fil walid ma'a waladihi ayyakuna rahiman bihim, yaitu hukum asalnya adalah seorang bapak itu pasti ya rahiman, pasti penyayang kepada anaknya, ya. Jadi itu hukum asal yang seharusnya selalu ada, ya, menunjukkan kasih sayang kepada anak. Maka oleh sebab itu, ya, di antara para mufassirin, para ahli tafsir, mereka menyebutkan hadis ini, ya, di bawah penjelasan tentang ayat yang tadi, ya, bahwasanya rahmat itu akan mempengaruhi sikap kita. Ya, kalau kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat kita berlaku lembut kepada orang, ya, termasuk diantaranya kepada anak. Ya, kita bisa kemudian bisa mencium mereka dan melakukan hal yang menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Dan juga menunjukkan kepada besarnya kedudukan kasih sayang dalam ya, pendidikan dan pengajaran. Ya, dan bahwasannya dicabutnya rahmat dari hati-hati manusia, hati-hati kita, ya, maka dan juga digantikan dengan al-unuf atau sikap keras, wasyiddah, sikap yang keras, ya, maka itu akan menjadikan sikap tafakkuk, akan menjadikan perpecahan, ya, dan juga kesengsaraan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ya, kalau orang itu enggak punya rasa sayang, kemudian malah tergantikan dalam hatinya itu sikap keras, ya, maka dia akan menimbulkan perpecahan dan kesengsaraan sebagaimana tadi dijelaskan, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ya barang siapa yang Allah berikan taufik ya untuk merahmati atau menyayangi anak-anaknya, ya, maka itu di antara hal yang akan menjadikan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi dikatakan fa inna man yarham yarhamhullah. Siapa yang menyayangi dia akan dicintai Allah. Wa man la yarham la yurham. Dan siapa yang tidak sayang, maka dia juga tidak akan disayang. Maka menyayangi anak kecil, ya, dan di antara bentuk menyayangi anak kecil adalah mencium anak, ya, maka dia terdapat suatu efek kepada tarbiyah, tarbawiyah wa nafsiyah, akan menimbulkan efek yang baik bagi pendidikan anak dan kepada anak itu sendiri, ya, dan akan juga berpengaruh pada pertumbuhannya, ya, dan akan menjauhkannya dari ya, permusuhan, ya, dan kejelekan. Walihada, oleh sebab itu ja'a fi sunnah as-sahiha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasiyatu bil 'adli bainas sibyan. Oleh sebab itu datang dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berwasiat untuk berbuat adil di antara anak-anak, ya. Hatta fil qubal, bahkan dalam ciuman, ya. Jadi mencium anak itu harus adil. Yang ini dicium, yang lain juga dicium, ya. Dan yang lain sebagainya berupa pelukan, kemudian mendudukkan dalam pangkuan, ya. Kemudian menggendong di punggung atau di punggung, ya, atau di apa ini namanya bahu dan lain sebagainya. Itu harus adil, ya. Yang satu dicium, yang satu juga dicium. Yang satu dipeluk, yang satu dipeluk, ya. Yang satu didudukkan di pangkuan harusnya sama untuk semua anak, ya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a ibnun lahu. Maka datanglah anaknya, ya. Anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki datang kepadanya, faqabbalahu wa aqadahu ala faqdhihi. Maka dia kemudian cium dia, kemudian dia dudukkan di pahanya. Itu anak laki-laki yang datang. Faja'at hu baniyatun lahu. Kemudian datang anak perempuannya, ya. Fa'ajlasaha baina yadaihi, dan dia dudukkan di sampingnya, ya. Jadi enggak dia cium dan enggak dia pangku. Yang anak perempuan ini cuma didudukkan di sebelahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Ala sawaita bainahuma?" Kenapa tidak engkau samakan perlakuan antara keduanya? Ya. Jadi yang satu kok dicium, yang satu dipangku, yang satu kok cuma ya sini-sini duduk dah, gitu. Maka Nabi menegur dia, "Kenapa tidak engkau samakan antara keduanya?" Dan diriwayatkan oleh Ibnu Al-A'rabi dalam Mu'jam beliau, dengan lafal beliau mengatakan, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk suatu ketika. Wa indahu rajulun faja'a ibnu ar-rajuli. Maka datanglah anak laki-laki si orang ini, faqadahu ar-rajulu fi hijrihi. Maka dia dudukkan anaknya ini dalam pangkuannya. Waja'atibnatuhu, dan datanglah anak perempuannya, fa'adaha ila lazqihi. Nah, datang kemudian dia dudukkan di sampingnya. Maka Nabi mengatakan kepadanya, ala adalta bainahuma. Kenapa engkau tidak berlaku adil di antara keduanya? Ya, sama, tapi beda lafaz saja. Karena barang siapa yang tidak berlaku adil di antara keduanya, ya, kalau dia tidak berlaku adil di kedua anak tersebut, ya, maka boleh jadi dia akan mendapati, ya, di antara anak-anaknya hasad, ya. Kok yang saya di apa? Kok yang dia kok dipeluk saya enggak, gitu ya. Timbul saya hasad au ghillan, ya, atau sama dengki, ya. Au, ya, atau perselisihan dan permusuhan, ya. Lama-lama dia juga pasti jengkel. Kok yang ini selalu disayang, yang ini enggak, gitu ya. Wa dhulm, wa minar rahmah, dan di antara bentuk kasih sayang dengan anak-anak adalah al-adlu bainahum, yaitu bersikap adil kepada mereka. Wal-bu'du anil jauri wal-haifi wal-zulm, dan menjauhi sikap sewenang-wenang, tidak adil dan zalim. Ya, karena ketika seorang bapak itu tidak berlaku adil di antara anak-anaknya, maka dia akan mendapati adanya permusuhan di antara anak-anaknya. Wat-tahasud, dan saling hasad. Wattabaghud, dan saling benci antar anak-anaknya, ya. Nah, tetapi kalau dia berlaku adil kepada anaknya, kana dzalika min a'dhami asbabi tawaddihim, maka itu justru akan menjadi sebab terbesar bagi cinta ya anaknya kepada dirinya, ya. Dan juga tarahum, dan juga mereka akan mendoakan rahmat, ya, bagi bapaknya. Wa birrihim bihi, dan akan berbakti kepada orang tuanya, ya. Jadi kalau enggak adil, ya, efeknya jelek, banyak sekali, ya, permusuhan, hasad dan lain sebagainya. Tapi kalau adil, maka efeknya adalah, ya, dia akan mencintai orang tuanya, akan merahmati, ya, bapaknya, ya, dan akan berbakti kepada bapaknya. Dan di antara riwayat yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya bapaknya ini memberikan kepadanya sebuah tanah, ya, dihadiahkan tanah kepada anaknya. Wa ana walidatahu talabat min abihi ayyushida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibunya ini menyuruh si Bashir untuk, ya, radhiyallahu anhu, untuk mempersaksikan itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengatakan kepadanya, "A'taita sa'ira waladik mithla hadha?" Apakah engkau berikan hal ini kepada seluruh anakmu? Apakah semua anakmu diberikan, enggak cuma Nu'man doang, gitu ya? Faqala, dia mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan, fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, dan bersikap adillah kamu kepada anak-anakmu. Dan dalam riwayat Muslim dikatakan, ya, ayasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa. Apakah engkau suka jika mereka sama-sama berbakti kepadamu? Maka dia mengatakan bala. Maka Nabi mengatakan benar. Maka dia mengatakan iya, saya mau. Maka Nabi mengatakan fala idan, maka jangan kamu lakukan itu. Jangan kamu cuma kasih ke Nu'man kalau memang mau semua anakmu itu berbakti kepada. Maka ini merupakan tahdir, merupakan peringatan dari sikap tidak adil, sikap zalim di antara anak-anak, ya. Dan merupakan penjelasan bahwa hal tersebut akan mewariskan, ya, justru akan mewariskan al-uquq, kedurhakaan, ya, dan ketiadaan bakti, dan bahkan taqatu saling memutus hubungan, wa tahajur saling memboikot di antara saudara. Kalau terjadi seperti itu ya. Oh, jadi perebutan warisan dan lain sebagainya. Na'udzubillah ya. Dan akan mencegah mereka saling menyayangi. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ja'a syaikhun yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika datang seorang yang tua, yang sudah tua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa'abta al-qaumu anhu ay wasi'u lahu. Maka ada sekelompok orang yang kemudian memperlambat ya, memperlambat baginya untuk memberikan jalan kepadanya. Artinya dia ditunggulah ya supaya dia bisa berjalan dengan tenang gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami. Ya, berarti ini ancaman ya. Tidak termasuk golongan kami mereka yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Ya, jadi ini menghormati orang tua berarti bagus, tapi kalau enggak menghormati bukan termasuk golongan kami. Dan dari Amr bin Shu'aib, dia mengatakan, ya, dari bapaknya, dari kakeknya, dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham soghirona wa ya'rif syarofa kabirina." Tidak termasuk golongan kami, dia yang tidak menyayangi yang muda, tidak menyayangi yang anak kecil, ya, atau yang muda, dan tidak mengetahui kedudukan atau kemuliaan dari orang-orang tua kita. Ya, sama, intinya sama, ya. Kalau mau termasuk golongan Nabi, ya sayangilah yang muda, hormatilah yang tua. Ketahuilah kedudukan mereka. Maka kedua hadis ini menunjukkan, ya, tahdzir menunjukkan adanya peringatan yang keras, ya, dari perilaku yang semacam ini, yaitu adamur rahmah bisigor, yaitu tidak punya rasa sayang terhadap yang muda atau yang anak-anak, ya. Dan Nabi mensifati yang seperti ini dengan istilah laisa minna, bukan dari golongan kami. Hanya bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman yang keras, ya. Maka ini menunjukkan bahayanya perkara ini dan bahwasanya itulah perkara yang sangat jelek, yang sangat berbahaya. 456. Dan di antara contoh yang juga menunjukkan bahwasanya menunjukkan tentang masalah menyayangi anak kecil adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan, ya, sami'a udunaya hatani wa basura aynaya hatani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi jami'an bikafayil al-hasan. Ya. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar dengan kedua telingaku ini dan aku melihat dengan dua mataku ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan kedua tangan beliau telapak tangan Al-Hasan, jadi dipegang, ya, dipegang kedua tangan cucu beliau itu Al-Hasan, ya, atau Al-Husain, di sini beliau ragu yang mana. Wa qadamaihi, dan kedua kakinya ala qadami Rasulullah, dan kakinya itu di atas kaki Nabi. Jadi tangannya dipegang, kakinya di atas kaki Nabi. Maka Nabi mengatakan kepadanya, irqah, panjatlah, ya. Maka faraqiyal ghulam, maka anaknya cucunya ini kemudian manjat hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasulillah, sampai dia sampai di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manjat sampai bisa dipeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Iftakh faka." Bukalah mulutmu, ya. Tsumma qabbalahu, kemudian Nabi cium cucunya ini. Ya, tsumma qala Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu. Ya Allah, sayangilah cucuku ini karena sungguh aku mencintai dia. Jadi Nabi bercanda dengan cucunya. Ya, pakai mainan apa itu? Megang tangannya, anak cucunya suruh manjat, ya, kemudian dipeluk, ya, masya Allah. Ini bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada beliau, ya, kepada cucunya, ya. Maka ini menjadi penjelasan, ya, bahwasanya menyenangkan anak kecil dengan bermain kepada mereka, ya, bermain dengan mereka dan menyenangkan mereka serta memasukkan kebahagiaan dalam hati mereka. Yusmiru fihim hubban lil kabir, akan membuahkan rasa cinta kepada orang tua dan penghormatan kepada orang tua, ya. Dan hal ini berbeda jauh dengan apa yang tadi sudah kita ceritakan tentang, ya, ada seorang Arab Badui yang sahabat yang Dia punya 10 anak namun tidak ada yang diciumi satupun, ya. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat besar. Kemudian ada cerita juga ini yang terakhir ya yang kita bacakan di saudari ini adalah cerita mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil seorang anak ya menggendong seorang anak di pangkuannya ya. Maka Nabi berlaku lembut kepadanya sampai dia ini kencing di baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal tersebut tidaklah berefek kepada Nabi SAW, tidak membuat Nabi itu kemudian terkejut atau bersikap berubah gitu ya. Nabi tidak sama sekali tidak berubah, bahkan wala yaghdhab, bahkan Nabi tidak marah ya. Diriwayatkan dari Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, ia mengatakan annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnin, bahwasanya dia membawa Nabi membawakan kepada Nabi seorang anak. Laha anaknya lam yakulil ta'am, yang belum memakan makanan. Ya, jadi anak laki-laki yang belum makan makanan apapun kecuali ASI. Maka Nabi kemudian meletakkan di apa namanya di pangkuannya fabala, kemudian dia kencing. Ya, anak ini kencing. Faqala, ya, maka dia mengatakan falam yazid ala an-nadhha bil ma. Ya, tidak perlu di apa-apakan kecuali dipercikkan saja air. Ya, ini untuk bayi yang belum makan apa-apa. Nabi tenang saja, tidak marah, tidak apapun, ya. Dan begitu pula dalam riwayat lain dikatakan, ya, bahwa Nabi ya dibawakan anak yang masih menyusui, ya, kemudian kencing, ya, maka beliau memerintahkan untuk dituangkan air ke bekas kencing tersebut, ya. Dan juga di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meringankan sholat ketika beliau mendengar tangisan bayi dan ibunya itu ada di belakang beliau, ya, rahmatan bihi, ya, wa bi ummihi, dalam rangka sayang kepada anak tersebut dan kepada ibunya, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini, ya, la adkhulu fi shalah, sungguhnya aku telah sholat. Ya, sedang dalam sholat. Wa ana uridu itolataha, dan aku ingin memanjangkannya. Sebenarnya aku ingin sholatnya ini panjang. Ya. Fa asma'u buka as-sobi, tapi aku dengar ada anak yang nangis. Ya. Fa atajawwazu fi sholati, maka aku pun ringkas, aku ringankan sholatku. Mimma a'lamu liwajdi ummihi bibukaihi, karena aku tahu ada seorang ibu yang mengkhawatirkan. Ya, atau karena sayang kepada anaknya sehingga dia khawatir anaknya ini menangis. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi walaupun beliau ingin memanjangkan sholat, namun ketika mendengar anak nangis, maka beliau ringkas sholatnya, beliau pendekkan sholatnya sekedar untuk ya si anak ini. Ya, kasihan ibunya nggak khusyuk sholat. Ya, maka para bapak ya dan juga para ibu. Ya, bahwasanya kasih sayang Anda kepada anak-anak merupakan bab yang besar ya, yang apa namanya akan memenangkan kasih sayang Allah untuk diri Anda ya. Wala tahqiranna fi hadzal bab, maka jangan remehkan permasalahan ini syai'an wa in qalla, walaupun sedikit jangan diremehkan tentang kasih sayang kepada anak kecil. Nah, barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan setengah dari bab ini di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah sobat muslim, kita dengarkan kembali kajian remaja dalam program acara Tausiah Islam. Kajian setiap sore di Radio Muslim Jogja bersama Ustaz Ristian Ragil. Kajian rutin Ahad sore, pembahasan tentang menyayangi anak, lanjutan pembahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq. Insyaallah kita akan bacakan beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah ada di redaksi kita. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika orang tua lebih condong sayang kepada seorang anak daripada anak lainnya karena anak ini lebih soleh, Ustaz? Lebih apa? Lebih soleh, Ustaz. Lebih soleh? Iya. Barakallahu fikum. Ya, boleh ya, ketika seorang orang tua itu punya kecondongan, punya suatu rasa yang lebih daripada ke anak yang lain berdasarkan kesolehannya. Ya, jadi ada beberapa alasan yang membolehkan orang tua itu menaruh rasa yang lebih, sayang lebih kepada seorang dibandingkan yang lain. Ya, namun itu terkait dengan hati. Ya, terkait dengan hati. Hati itu kita nggak bisa mengatur. Ya, kalau anaknya ini lebih penurut, lebih soleh, ya sangat wajar ya bagi orang tua untuk lebih sayang. Cuman dalam perlakuan, ya maka usahakan tetap tetap adil. Ya, meskipun ya dalam syariat itu dibolehkan membedakan pemberian kepada anak berdasarkan kesolehan dan berdasarkan kebutuhan si anak itu sendiri. Misalnya ada seorang anak yang mohon maaf, misalnya dia punya kekurangan, ya, punya kekurangan, mungkin dia kekurangan itu nggak bisa membuat dia jadi susah kerja misalnya, kan, karena dia punya kekurangan, punya cacat atau yang lain sebagainya, maka boleh memperlakukan anak ini, memberi kepada anak ini lebih banyak daripada yang lain. Ini juga termasuk adil. Karena apa? Karena sesuai kebutuhan, sesuai dengan tempatnya. Ya, si anak ini lebih butuh daripada yang lain. Ya, namun jika kemudian terkait dengan kesolehan, maka boleh memotivasi, ya, dalam rangka motivasi yang kurang soleh ini, ya, kalau soleh kok diberi banyak dan diusahakan yang ini tahu kalau dia mungkin rajin soleh dan sebagainya, dia karena itulah dia diberi banyak, maka ini boleh, ya. Jadi tapi itu jika kita punya tujuan yang demikian, ya, bukan karena semata-mata kecondongan hati, wah karena lebih soleh saya kasih lebih, enggak. Kita punya tujuan, ya, bahwa dalam rangka motivasi yang ini, ya, kita boleh ya memperlakukan ini lebih baik. Tentu jika kita punya keyakinan bahwasanya ini akan memberi motivasi. Jika tidak, maka tidak boleh. Jika itu kemudian akan menimbulkan kedengkian yang ini akan semakin jauh dari agama misalnya, ya ini tidak boleh. Ya, kita tetap harus melakukan lebih, bahkan kalau bisa karena ini sudah soleh, sudah paham, kita bisa melakukan lebih kepada yang kurang ini. Ya, namun bagaimana kita menyikapinya, ya, ya sebagai anak ya kita berusaha bagaimana menyadarkan orang tua tentang hal tersebut. Ya, jangan biarkan orang tua tidak berlaku adil kepada anak, karena itu juga akan berefek buruk kepada orang tua itu sendiri. Kalau kita sayang dengan orang tua, kita berusaha bagaimana supaya orang tua kita ini juga berlaku adil, karena itu juga akan dihisab nanti di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ya. Izin bertanya, bagaimana mengatasi baby blues syndrome Ustaz? Ibu yang baru melahirkan merasa belum ada ikatan hati dan merasa beban setelah memiliki anak. Mohon jawabannya Ustaz. Ya, barakallahu fik. Terkait dengan baby blues, ya ini mungkin yang lebih berhak untuk menjawab adalah orang yang punya basic ini ya, psikologi atau dia punya basic ilmu yang terkait dengan kejiwaan. Ya, karena kalau saya pernah baca bahwa hal tersebut susah untuk dihindari, ya. Baby blues itu katanya sesuatu yang orang yang mengalami itu sendiri dia cerita bahwasanya memang karena trauma dia kemudian sulit untuk bisa punya bonding dengan bayinya. Ya, yang perlu kita ingat adalah bahwasanya anak itu adalah bagaimana pula titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, titipan Allah Subhanahu wa taala yang mau kita suka atau enggak suka, maka kita harus merawat dia dengan baik. Ya, sekalipun kita mungkin trauma ya ketika melahirkannya mungkin terlalu sakit ya sehingga menimbulkan trauma berupa baby blues, ya maka kita perlu ingat bahwasanya itu semua titipan dari Allah, sehingga itu akan bagaimanapun caranya kita akan berusaha ya merawat anak tersebut, sayang kepada anak tersebut meskipun awalnya kita berat, ya dengan mengingat bahwasanya itu amanah, maka insya Allah akan membantu kita untuk bisa tetap merawat bayi tersebut dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Nih Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang di luar tema Ustaz. Ya. Ada yang mendatangkan suatu dalil atau hadis yang berbunyi, apa yang lebih najis dari air liur anjing? Nabi menjawab, perempuan yang berkata kasar. Nah, bagaimana status hadis ini Ustaz? Apakah sahih atau palsu atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Wallahu ta'ala, saya belum pernah mendengar tersebut. Baik. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ustaz, izin bertanya, mandi karena terkena ain. Nah itu dengan air yang jatuh dari air wudu atau sisa dari wadah mandinya, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, bisa dua-duanya, ya. Bisa dua-duanya, bisa apa namanya, dari bekasnya, ya, misalnya wudu kemudian jatuh itu dibuat mandi, atau bekas dari dia mungkin apa namanya, tangannya itu, pokoknya yang penting bekas dari anggota tubuh dari orang yang dicurigai membawa ain tadi. Maka bisa dua-duanya, yang penting bekasnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir mungkin. Ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah membatalkan sholat wajib di masjid jika anak yang kita bawa ke masjid itu tiba-tiba menangis, Ustaz? Atau bagaimana sikap kita ketika keadaan demikian? Mau jawabannya, Ustaz? Ya, jika itu mengganggu, ya mengganggu jamaah, jamaah menjadi tidak khusyuk, ya apalagi nangisnya kenceng, ya maka batalkan masalah, ya karena madharatnya lebih besar kalau misalnya anak itu kemudian nangis guling-guling, yang semua jamaah jadi nggak khusyuk, ya. Ya. Tapi kalau misalnya dia misalnya masih bisa apalagi tanggung sudah mendekati ini, tidak apa, dibiarkan dulu saja sampai dia selesai sholat. Jadi tergantung dari kondisinya, apakah dia mengganggu, seberapa besar gangguannya. Ya, kalau misalnya sangat mengganggu, maka dia bisa batalkan untuk kemudian menenangkan anaknya, baru dia sholat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah dijawab atau disampaikan di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, Sobat Muslim, kita ikuti kembali kajian rutin kita bersama Ustaz Ristian Ragil, Hafizullah Ta'ala. Melanjutkan kajian rutin Ahad sore dari kitab Ahadithul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr dengan judul Menyayangi Anak di kesempatan sore hari ini, dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita ucapkan sekali lagi jazakallah khairan. Semoga Allah memberkahi ilmu dan Ustadz dan beserta keluarga. Amin. Insyaallah kajian ini rutin setiap hari Ahad sore mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selain tadi disiarkan di 1467 AM dan juga di streaming www.radiomuslim.com, kajian ini disiarkan juga melalui Facebook dan YouTube. Rekamannya bisa Sobat Muslim lihat kembali atau ditonton kembali, juga pertemuan-pertemuannya sebelumnya dan juga kajian-kajian lain di Radio Muslim Jogja. Demikian, insya Allah kita berjumpa kembali di acara kita selanjutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.